Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan akan kedinginan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan akan kedinginan. Ada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara. Tak ada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara. Kalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Badan kan kedinginan.